لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قوله قال المصنف رحمه الله تعالى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله أكبر وفي رواية سبحان الله والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب ويقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هدم للربوبيات والإلهيات. قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم ما الذي نفسي بيده كما قالت في بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبها مقالتهم هذه في مقالة بني إسرائيل بجامع أن كل طلب أن يجعل له ما يحله ويأخذه من دون الله. وإن اختلف للفظان فالمعنى واحد. Itu al-lafzon, al-nya itu bukan lam jarrah, Pak. Jadi biasa. Wa iniktalafal lafzoni. Oh iya. Wa iniktalafal lafzoni fal makna wahidun. Fatadhirul isma la yubayirul ta'am. Fatadhirul ismi mudah pun nilai. Oh. Fatadhirul ismi wa la yubayiru al-haqifata. Fafihi al-khawfu minasyirki. وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامتة في كتاب البدع والخوادث. ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تحليق الخيطان والعمد فسرج مواضع مخصوصة في كل بلد مواضع مخصوصة. Dia kan naat dari mawadi. Oh iya. Mawadi mudah pun dia. Fasarju mawadi'a maksusatin fi kulli baladin yahki lahum hakim annahu ro'a fi manamihi biha ahadan mimman syuhira bisalahi wal walayati wal wilayati fayafaduna dhalika fayafaduna alaihi ma'a tadyi'ihim fara'idallahi ta'ala wasunanahu ayadunnuna annahum mutaqarribuna bidzalika. Nah, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Wa qawluhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Ini ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan sahabat yang baru masuk Islam, ija'alana zata anwat kamalahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami zatu anwat. Ya, sebagaimana mereka musyrikin juga punya zatu anwat. Maka Rasulullah SAW mengatakan Allahu Akbar. Ya, ini mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah diberikan, dijadikan ada sekutu bagi Allah. Ya, yaitu adanya kesyirikan, yaitu dengan mengalap berkah kepada pohon, yaitu zatu anwat. Ya. Tapi barakallahu fik. Ya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa fi riwayatin subhanallah, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bertasbih subhanallah. Ya. Ini riwayat Tirmidzi. Wal muradu ta'zimullah. Yang dimaksud di sini adalah beliau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa tanzihuhu, mensucikannya, an hadza syirk, dari kesyirikan ini. Jadi ucapan sahabat tadi itu kesyirikan. Nah, yang jadi masalah ialah ketika sahabat berhenti, selesai kesyirikannya. Dianggap bertobat. Tapi kalau terus, maka berlaku hukum musyrik. Ya, kayak sekarang nih, kuburiyun, musyrikun berada dalam kesyirikan, kita ingatkan akan kesyirikan tersebut, kita katakan itu syirik. Kemudian mereka tetap berlanjut kekeh dengan kesyirikannya, maka yu'amalu mu'amalatul musyrikin. Ya. Maka Syekh bin Baz ditanya tentang orang yang sujud apa menyembelih untuk sana Allah, ya, dalam keadaan la ya'rif annahu syirkun, dia enggak tahu itu syirik. Maka kata Syekh bin Baz, yu'allam. Ya. Yukaffar summa yu'allam. Dia tetap dikafirkan dan diajarkan. Kalau dia berhenti, maka tidak ada takfir. Ya. Bi ayyi naw'in kana, dengan segala jenis apapun kesyirikan tadi. Mimma la yajuzu ayutlaba wa yuqsada bihi ghairullah. Dari hal-hal yang tidak boleh diminta, diniatkan kepada selain Allah, untuk selain Allah. Wa kana nabi, dan nabi sallallahu alaihi wasallam yastamilu takbira wa tasbiha fi hal ta'ajjubi wa ta'ziman lillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan redaksi kalimat takbir atau tasbih, beliau bertakbir bertasbih, kapan itu? Ketika sedang ta'ajjub, ketika saat takjub karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Atau wa tanzihan lahu, mensucikan Allah dari hal-hal yang diingkari. Ida sami'a min ahadin malayaliku billah, apabila beliau mendengar ucapan dari seseorang yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala, mimma fihi hadmun, ya, yang ucapan tersebut merusak lirububiyah wal ilahiyah, dapat merusak, menodai rububiyah atau uluhiyah. Baik. Ya. Kemudian wa qawlu innaha sunan, kata Nabi. Inilah sunan. Sunan itu jamak dari sunnah. Bidomis sin ay at-turuq. Inilah at-turuq. Inilah jalan-jalan. Artinya inilah tradisi orang-orang sebelum kalian. Ya. Baik, barakallahu fik. Ya, ini yusyiru ila turuq allati tukhalifu dinah. Ini jalan-jalan yang beliau isyaratkan ini adalah yang menyelisihi agama Nabi, al-Islam, agama Allah taala. Ya. Wa qawluhu qultum allati bi yadihi kama qalat banu Israil li Musa. Kalian mengatakan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa, ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Syabbaha maqalatahum hadhihi bimaqalati Bani Israil. Maka Nabi SAW menyerupakan ucapan sahabat yang baru masuk Islam ini yang minta Zatu Anwat seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Bijami'in bijami'i anna kullan talaba ayu ja'ala lahu ma ya'luhu wa ya'buduhu min dunillah. Ya. Yaitu bijami' ya. Bahwa masing apa namanya? Dia memiliki kesamaan bahwa masing-masing Bani Israel maupun sahabat yang baru masuk Islam tadi ya, masing-masing itu talabah meminta kepada nabinya Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayo ja'al lahu ma ya'lamu agar dibuatkan untuk apa yang mereka ibadahi yang mereka sembah selain Allah. Wa in ikhtalafa al-lafdhan walaupun dua lafaz tersebut berbeda ya ija'alana ilahan ya kama lahum aliha ya kalau sahabat ija'alana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Wa in ikhtalafa al-lafdhan fal ma'na wahidun namun maknanya sama. Minta dibuatkan ada sesuatu yang nanti diibadahi. Ya, kalau Bani Israel jelas minta berhala yang untuk disembah. Diberikan peribadatan semisal sembelihan, sujud, dan yang lainnya. Kalau ini pohon yang diibadahi apa? Dalam bentuk ngalap berkah, bergantung padanya, tawakal kepadanya. Iktikaf di sisinya. Fataghyirul ismi la yughayyirul haqiqata. Maka perbedaan nama itu tidak merubah hakikat. Sama, sama kayak sekarang Kuburiun hari ini. Namanya beda, hakikatnya sama. Ya. Baik. Jadi di sini kata para ulama di termasuk yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan sendiri di kitab beliau ya Quratul Uyun al-Muwahhidin. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwa tabarruk bil asjar wal ahjar ya ja'aluha alihatan. Ngalap berkah ke batu atau pohon itu berarti menjadikan pohon dan batu itu sebagai sembahan. Walaupun pelakunya lam yusammuha alihatan, tidak menamakannya sebagai berhala, sebagai sembahan. Ya. Lidzalika syabbaha qaulahum hada biqauli Bani Israil. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di Quratul Uyun al-Muwahhidin. Oleh karena itu Nabi SAW menyamakan ucapan sahabat yang baru masuk Islam ini dengan ucapan Bani Israel. Ija'alana ilahan kamalahum aliha. Ya. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di Quratul Uyun, fadhahara bihadzal hadis anna ta'alluqa 'ala al-asjari wal ahjari wa ghairiha li talabil barakati biha syirkun fil ibadati ka syirki 'ibadil asnam. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di Quratul Uyun, maka berdasarkan hadis ini nah jelaslah bahwa orang yang bergantung hatinya kepada pohon, kepada kayu, ya, batu dan yang lainnya yang dia ngalap berkah di situ itu adalah syirik dalam ibadah seperti syiriknya ubadil asnam para penyembah berhala. Ya, sama-sama ibadah. Ya. Fa fihi al-khaufu minasyirki. Maka dalam hadis ini juga ada faedah kita mesti takut kepada syirikat kesyirikan. Wa anal insan qad yastahsinu syai'an yadunnuhu yuqarribu ila Allah wa huwa ab'adu ma yub'iduhu min rahmatih wa yuqarribuhu min sakhatih. Ya, kita mesti takut dari kesyirikan bahwasanya seseorang qad yastahsinu syai'an terkadang dia menganggap baik sebuah hal yadunnuhu yang dia sangka itu yuqarribuhu ila Allah akan mendekatkan diri dia kepada Allah wa huwa ab'ad padahal itu semakin jauh dari Allah wa yub'iduhu semakin menjauhkan dia dari Allah dari rahmatnya dan malah mendekatkan dia kepada kemurkaan Allah. Ya, betapa banyak orang-orang yang ziarah ke makam-makam keramat, mereka sangka ini adalah ibadah. Padahal itu justru mendatangkan kemurkaan Allah tabaraka taala. Ya. Bahkan orang-orang yang jelas pesugihan, yang memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul, itu mereka sangka sedang beribadah kepada Allah. Bersyukur kata mereka. Mensyukuri nikmat. Allah musta'an. Wala ya'rifu hadha 'ala al-haqiqah illa man 'arafa ma waqa'a bi hadha fi hadhihi al-azman min katsirin min al-ulama wal 'ubad min arbabil qubur wa min al-ghuluwi fiha wa sarfil julli al-ibadati laha. Baik. Dan kata Syekh ya dan tidak ada yang mengetahui ini, ya, ini tidak diketahui hak walayariku alal hakikat, tidak mengetahui secara hakikat perkara ini kecuali orang yang arafa, orang yang telah mengetahui, ya, yang dia mengetahui, ya, ma waqa'a fi hadhil azman, apa yang telah terjadi di zaman-zaman sekarang, min katsir min al ulama wal ubbad ma arbabil kubur, ya. Orang-orang yang minta apa yang dilakukan oleh banyak orang alim dan para ibadah terhadap penghuni kubur. Orang alim, ya, ulama musyrikin. Ahli ibadah, ibadah musyrik. Ya, minal guluwi fiha. Berupa sikap gulu, pengkultusan terhadap, ya, kuburan keramat. Ya. Wasarfin julil ibadatilah. Bahkan dia memalingkan, ya, ibadah kepada si penghuni kubur tadi. Wa yahsabuna annahum ala syai', dan mereka mengira bahwasanya mereka pada berada di atas sesuatu, maksudnya di atas kebenaran gitu. Wa huwa dzanbi la alladzi la yaghfirullah, padahal itu adalah dosa yang tidak Allah ampuni. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Qala al-Hafidz Abu Muhammad, berkata al-Hafidz Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Abu Syamah. Ya. Yang dikenal dengan Abi Syamah. Fi kitab, di dalam kitab beliau Al-Bid'ah wal Hawadis. Kata Abu Syamah, wa min hadzal qismi aidan. Ya, termasuk jenis kemungkaran ini juga. Ya, ma qad ammal ibtila'u bih min tazyini syaitan lil amati, termasuk jenis kemungkaran ini juga, yaitu yang telah merebak, merajalela kepada kalangan awam, ya, ibtila ini, bala ini, yaitu berupa dari tazyin, dari dihiasi oleh setan, dianggap baik oleh setan dia, ya, kepada orang awam. Itu apa? Takhliqul haitan wal umud wassarju mawadi'a makhsusatin fi kulli baladin yahki anna yahki lahum hakin. Yaitu takhliq. Ya. Yaitu takhliq haitan, diukir tembok. Ya, wassar kemudian wassarju mawadi'a. Kemudian dikasih terang beberapa tempat yang makhsusatin, dikasih lampu tempat-tempat yang dikhususkan, fi kulli baladin, di setiap negeri, yahki lahum hakin, ya, yang diceritakan oleh orang yang bercerita, ya, orang si pengkisah ini, annahu ra'a fi manamih, bahwa dia melihat di dalam mimpinya, biha ahadan mimman syuhira bisalah wal wilayah fayaf'aluna dzalik. Bahwa dia melihat di mimpinya ada seorang yang terkenal dengan kesolehan. Ya, ini bagusnya bukan wilayah, walayah, kewalian gitu. Kalau wilayah itu kekuasaan. Kalau walayah mahabbah, maksudnya wali. Wali Allah. Bahwa orang yang terkenal dengan kesolehan dan kewalian, yaf'aluna dzalik, dia melakukan ini. Nah, ini kan sama kayak tipu daya setan kepada kaumnya Nabi Nuh. Wa yuhafiduna 'alai ma atas ma tad'ihim fara'idallahi ta'ala wa sunanah. Ya. Ya. Wa yuhafiduna, mereka terus menjaga hal ini. Padahal mereka tad'i', menyia-nyiakan kewajiban Allah dan sunnah-sunnah, wa yadunnuna annahum mutaqarribuna bidzalik, dan mereka menyangka bahwasanya itu, ya, mereka ini, orang-orang ini yang dianggap wali, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan perbuatan tadi. Nah, fadha, pamunadi, summa yatajawazun. Summa yatajawazuna ala ila anyam. Summa amak ini yang berubah wa yu'adzimunaha wa yarjuna syafa'a syafa'a liman limardahu wa qadahu hawa hawa ijin bin nadri wa hiya man min baini min uyuni wa min uyunin wa syajarin wa haidin wa hajarin wa fi mandinati Dimashkin min dalika mawadi'u muta'addidatun muta'addidatun ka wainati al-humma al-humma kharija babin tuma wal amudi wal amudil amud bi fathil ain amudi al mukhallaqi dakhila babin itu kharija dakhila dzaraf terus babil jabir wa sajarati al mal'unati kharija babin nasri nafsi qari'ati tariqi zakar Allah qad aha wajtiman wajtisaha min asliha fama ashbahaha bidati anwatil waridati alwaridati fi hadithi nah baik. Kemudian masih kata Abu Syamah ya summa yatajawazuna hadza ila ayyadhum wa qutil kal amakin bi qulubihim fa yu'adzimunaha ya kemudian mereka yatajawazun melampaui batas sehingga tempat-tempat itu terkesan keramat dan agung di kalbu mereka sampai akhirnya waqutil kal amakin tempat-tempat itu menjadi ya'zumah menjadi agung di kalbu mereka dan mereka mengagungkannya ya mereka betul-betul mengagungkannya dipuja wa yarjuna syifa limardahum mereka mengharapkan kesembuhan atas orang-orang yang sakit di antara mereka mardha jamak dari marid wa qada'a hawaijihim dan mereka berharap juga agar ditunaikan ya dipenuhi segala hajat mereka bin nadrilaha dengan memberikan nazar kepadanya tuh diberikan ibadah wa hiya min baini uyunin wa syajarin wa haitin wa hajarin ya hal itu bisa berupa mata air pohon dinding batu ya wa hiya fi bahkan kalau di Indonesia sumur gitu kan wa fi madinati dimaskin di kota Damaskus Suriah min dzalika mawadi mutaaddidatun ya di kota Damaskus sendiri tempat-tempat itu banyak ditemukan ya ka Uwainah al-Humma seperti Uwainah al-Humma ya kharija babi tuma di luar gerbang tuma ulul alam saya belum tahu saya belum pernah ke Damaskus ya wal amud al-mukhallaq dakhila babi saghir ya kemudian al-amud ya al-amud al-mukhallaq ya tiang berukir di dalam pintu as-saghir ya wasyajarah al-mal'unah dan pohon yang terlaknat kharija babin nasr ya di luar pintu kota an-nasr fi nafsi qari'ati tariq ya yang masih satu jalan dia. Sahalallahu qat'aha. Semoga Allah mudahkan agar dihancurkan tempat itu semua wajtisa saha min asliha. ya, dan dicabut dari akar-akarnya. Fama asbaha bidzati anwatin alwaridati fil hadis, semua itu sangat serupa dengan zat anwat yang disebutkan dalam hadis tadi. Intaha. Ya. Baik, wa dzakara Ibnu Qayyim. Nah, kalau di Indonesia lebih banyak lagi ya. Dulu ada batunya Ponari, ingat ya? Ya. Allah besar. Ya. Apa kayak air kembang mandi yang tujuh rupa yang berkah di situ. Itu ngeri itu. Kan orang-orang tuh kalau mau nyalek mandi di sungai ini. Kayak orang Hindu mesti mandi di sungai Gangga gitu. Nah, ini mandi di sungai ini pakai kembang ini. Itu la ilaha illallah. Itu apa itu? Hah? Iya itu. Semua itu hasil petuah dukun. Memangnya dulu ketika ada orang yang mandiin mobil SMK itu ijtihad dia. Iya. Hah? Oh itu lantas menuduh dia loh datang ke dukun. Tapi memang sih 17 Agustus kemarin dia panggil dukun juga. Rara. Ada rara itu. Allah musta'an. Ra'isnya Syekh Marwan. Ra'is Jumhuriyah Syekh Marwan. Dulu waktu Gus Dur meninggal, itu tanah kuburan itu dibawa pulang juga. Oh itu ma'ruf. Sampai hari ini. Itu ma'ruf sampai hari ini. Makanya kata Said Agi Sirot, dia berkelakar, Gus Dur itu sampai sekarang belum ditanya sama malaikat. Karena banyak peziarah yang terus datang ngambilin tanah. Tadi gak beda-bedain katanya antar jenazah sama peziarah. Saya nganterin pulang banyak ya. Ayo, tepadal. Alhamdulillah. Masa kalau belum kayu, rahimahullah ta'ala, lahu mazakarahu Abu Usamata. Kumaqala, amal asra'a ahli syirki ila tiqan bilawthani min dunillahi. Walau kanat ma'kana. ويقولون إن هذا الحجر إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل عبادة من الله فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها النادم إلى المنذور له فسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله اللهم لا تجعل قبري مثلا يعبد. وبهذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والوقوف عندها والذبح لها هو الشرك ولا يغتر بالعوام والطغام ولا يستبعد قوم الشرك بالله يقعوا في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين له أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعلنا إلها فكيف لا يخفى على من هو دونه في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة بل خفي عليهم الظالم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة. صحيح. ترس أنجد ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فطلب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى قولهم سموها ذات أنوات فالمشرك وإن سمى syirkahu masamahu kaman yusamia kaman yusami du'a al-amwati wa dhabhi lahum wa nadri wa nahli dhalika ta'ziman wa mahabbatan fa inna dhalika huwa syirku wa insamahu masamahu wa waqis ala dhalika. Masya Allah. Terus lanjutkan. Qawluhu latarkabuna sunana man kana qablakum bidhamil muwahidati muwahadati wa dhammi sini ay turukuhu wa manahiji wa manahad wa manahiduhu wa qad yajuzu. Ini kan i'rab bacaan ay itu sama seperti sebelum ay, kan latarkabuna sunana gitu ya. Ya, ini yang lagi dijelaskan sunana ay berarti turuqah. Turuqahum wa manahijahum. Ay turuqahum wa manahijahum. Wa qad yajuzu fathu sini 'ala al-ifradi. Ay tariqahum. Wa hadha khabarun sahihun. Wa waqi'u min katsirin min hadhihi al-ummati yashhadu lahu. Wa fihi 'alamun. 'Alamun min a'lami al-ummati. Min haitsu annahu waqa'a kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Wa fil haditsi annahu 'an tashbih an tashabbuhi bi ahli jahiliyah. Kalau tadi ana min haitsu innahu. I'rab anna inna setelah haitsu kasrah. Min haitsu innahu. Min haitsu innahu waqa'a kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Wa fil haditsi annahu 'an tashabbuhi bi ahli jahiliyah wa ahli kitab fi ma kanu yaf'alunahu illa ma dalla dalilu ala annahu min syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbuk. Nah. Ini sahih ini ya. Dzakara Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan ya wa nahwahu ma dzakara Abu Syamah, sama seperti yang disebutkan oleh Abu Syamah rahimahullah ta'ala. Ma asra'a ahlus syirki ila tikhadil awsan min dunillah. Yaitu betapa cepatnya orang-orang syirik yang mereka mempertuhankan berhala-berhala selain Allah. Ya, lau kanat ma kanat, apapun bentuknya. Ya, bagaimanapun rupanya, bagaimanapun bentuknya, sama itu. Wa yaqulun, mereka mengatakan inna hadah lahjar inna hadhihi syajarata wa hadhihi al-aina taqbalu an-nadra ay taqbalu al-ibadata min dunillah. Ya. Tafadhal. Ya, mulai apa nanti malam ya Pak Munadi masih? Ya, entar malam tolong diumumin lagi. Ya. Baru nanti pindah ke malam Rabu ya. Malam Rabu. Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Siang maghribnya ajrumiyah. I'rab ajrumiyah. Insyaallah. Mungkin kamu nanti enggak ada tahu kan orang Pak. Iya, iya, iya. Pak Ahmad bisa dikasih tahu juga nanti. Iya, iya nanti. Ya. Tadi mah nanti saya cross check dulu. Kasih nomor Arifin nanyain. Mereka mengatakan pohon ini, batu ini, mata air ini taqbalun nadra. Ya, nah, itu dapat menerima nazar. Maksudnya apa? Dapat menerima ibadah selain Allah. Fa inna nadra ibadatun, karena yang namanya nazar adalah ibadah. Wa qurbatun, mendekatkan diri pada Allah. Ya taqarrubi an-nadiru, seorang yang mendekatkan diri dengan nazar, dia mendekatkan diri ilal manzuri lahu. Ya, dia mendekatkan diri kepada yang ditujukan nazarnya tadi. Yang dinajarin tadi. Wasayati mayata'allaku bihadal bab, dan akan datang nanti yang berkaitan dengan bab ini ya pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan ya abadu. Ya, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ya. Wa fi hadhil jumlah, maka dalam apa namanya? Kali pembahasan ini minal fawaid, ada beberapa faedah. Anna ma yaf'aluhu ma ya'taqidu fil asjari wal qubur wal ahjar min at-tabaruki biha wal wuquf indah wa tabilaha huwa syirku. Wa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meyakini yang meyakini adanya keberkahan, ngalap berkah pada pohon, kuburan, batu, iktikaf di situ, nyembelih untuknya, itu adalah kesyirikan akbar. Wala yuktarru bil awami wattahom. Ya. Maka orang awam jangan tertipu. Ya, jangan terkecoh. Ya, maupun orang-orang yang togom, yang ditokohkan. Ya, jangan sampai terkecoh. Walaupun namanya ini tawasul. Kalau orang dulu bahkan, kalau zaman sekarang kan namanya tawasul. Kita kan bertawasul kepada orang soleh. Kalau zamannya Abu Jahal apa namanya? Itikad. Jadi ketika Abu Jahal, Abu Lahab beribadah kepada Manat, ya, orang musyrikin dulu beribadah pada Latta. Ini kan orang soleh, ini namanya itikad. Tonton itikad apa? Keyakinan, bukan keimanan, kata mereka. Ajib lagi tuh. Hah? Ajib lagi. Kalau sekarang lagi ada lagi namanya. Ini kan kearifan budaya lokal. Waduh. Namanya itu terus berubah. Di tempat saya itu Ustaz, ada kajian. Itu sebelum dia mandi itu dia selawat terus apa masuk menyampaikan tawasul dengan Kiai Nur Alim. Apa? Kiai Nur Alim. Tawasul dengan Kiai? Tawasul dengan Kiai Nur Alim. Ngasih Al-Fatihah kali buat Kiai Nur Alim. Bertawasul dengan Kiai Nur Alim. Allah musta'an. Kalau bertawasulnya itu dengan jahnya Kiai Haji Nur Ali, ya itu bid'ah. Afwan, bertawasul dengan jah, ya bid'ah. Jah itu apa namanya? Kedudukan. Tapi kalau dia bertawasul dengan zatnya Syekh Nur, Kiai Nur Ali, wahai Kiai Nur Ali, sampaikanlah hajat main pada Allah, itulah ainu syirik. Kalau ngirim Fatihah enggak masalah. Ya. Fatihah buat bapak saya, ibu saya, keluarga, boleh menghadiahkan ya Al-Fatihah, amal soleh untuk orang yang telah boleh ya. Walau sebagian ulama mengatakan gak sampai, intinya itu bukan perkara yang bid'ah ya. Barakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Wala yustaba'adu qawlu syirki billahi ta'ala yaqa'u fi hadhihi al-ummah. Ya. Nah, dan tidak tertutup kemungkinan keberadaan syirik kepada Allah itu terjadi juga pada umat ini. Jadi, ya enggak bukanlah sesuatu yang mustahil. Ya, kesyirikan itu juga bisa terjadi pada umat ini. Kalau pada umat terdahulu aja bisa syirik, yang dekat sama nabi, yang ada nabi diutus. Ya, itu bahkan ya namanya Bani Israel itu kapan mereka mengatakan ija'alana ilahan kama lahum alihah, buatkanlah untuk kami Musa berhala, ketika mereka Allah hantarkan ke negeri Palestina nyebrang dari Mesir di Laut Merah, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri mukjizat Nabi Allah Musa. Bat kayu di apa tongkat dipukul ke laut, laut terbelah. Laut betul-betul terbelah menjadi jalan, 12 jalan karena Bani Israel ada 12 kabilah. Mereka lihat sendiri itu mukjizat itu. Dalamnya Laut Merah yang ratusan meter, ribuan meter itu terbelah. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Fir'aun dan tentaranya Allah tenggelamkan. Sampai di situ lihat musyrikin punya berhala, minta kepada Nabi Musa. Subhanallah, ada nabi loh. Jadi gimana kita gitu. Fa idza kana ba'du sahabati dhannu dhalika hasanan, apabila sebagian sahabat yang baru masuk Islam menganggap ini adalah kebaikan, wa talabuhu minan nabi, dan mereka minta juga kepada nabi, hatta bayyana lahum anna dhalika kaqauli bani Israil, hingga sampai-sampai nabi menjelaskan kepada mereka bahwa ucapan tersebut itu seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, ija'alana ilahan fa kaifa la yakhfa 'ala man huwa dunakum fil ilmi. Ya, lalu bagaimana hal ini? Ya, apa enggak samar lagi bagi orang yang yang di bawah para sahabat dalam ilmu, dalam keutamaan, bil adaf mudhaafatin. Ya berlipat-lipat lagi. Kita ini di bawah sahabat dalam ilmu dan keutamaan berlipat-lipat di bawah para sahabat. Jauh. Nah, di antara sahabat aja itu bisa terjatuh ke dalam kekeliruan, apalagi kita. Enggak ada nabi lagi. Ma'a ghalabatil jahli, bahkan di, kita ini disertai dominasinya kejahilan. Wa bu'dil ahdi bi asari nubuwah, dan jauhnya kita dari asar nubuwah. Ya. Jauhnya kita ini. Ya, kita jauh dari ajaran kenabian, dari ya apa namanya? Jejak-jejak kenabian. Bal khafiya 'alaihim adha'imu asy-syirki fil ilahiyyati war rububiyyah. Ya, bahkan samar bagi mereka syirik dalam uluhiyah dan rububiyah. Bahkan rububiyah aja kita samar. Kita menganggap bahwasanya rezeki kita itu datang karena kebaikan dewa ini, dewi itu, Nyi Roro Kidul, la haula wala quwwata illa billah. Fa aktsaru fi'lahu wattakhadha ya, fa aktsaru fi'lahu wattakhaduhu qurbatan. Ya, maka mereka sering melakukan itu, melakukan kesyirikan, dan mereka menjadikan itu sebagai taqarrub, ibadah mendekatkan diri pada Allah. Ya. Wa minha, di antara juga, annal i'tibaru fil ahkami bil ma'ani la bil asma. Ya. Dan juga ini. Ya, yang penting ini, di antara kesimpulan ini, bahwa yang dianggap diperhitungkan i'tibar dalam hukum secara makna. Ya, hakikatnya bukan namanya. Zaman sekarang kan namanya, oh ini kearifan budaya lokal, enggak dilihat namanya, namun maknanya, hakikatnya. Hakikatnya itulah kesyirikan, ya kesyirikan itu yang dianggap. Walihada ja'ala nabi, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjadikan talabahum ka talabi Bani Israil. Permintaan sahabat ini yang minta dibuatkan satu anwat seperti permintaan Bani Israil pada Musa, diminta agar dibuatkan berhala. Wala yaltafit ila qaulihim, walam yaltafit ila kaunihim sammauha dhata anwar. Dan Nabi SAW tidak menoleh, tidak menghiraukan ya bahwa sahabat kan menamakan yang mereka minta itu bukan berhala, tapi satu anwar, pohon yang dikeramatkan. Fal musyriku ya, maka yang namanya musyrik, wa insammau syirkahu masammahu, walaupun dia menamakan kesyirikannya dengan apa saja yang dia namakan ya, kaman yasami du'a al-amwat, seperti orang yang menamakan berdoa kepada orang yang telah mati ya. Ya, wadzabha lahum, dan menyembelih untuknya, wan nadra wa nahwa dzalik, bernadar untuknya dan semisalnya, mereka menamakan itu sebagai apa? Ta'ziman wa mahabbatan. Ini kan bentuk pengagungan, cinta kepada orang saleh. Fa inna dzalika huwa syirku, yaitu tetap syirik. Wa in sammahu masammahu, walaupun mereka menamakan apa yang mereka namakan. Wa qis ala dzalik. Ya udah, kita analogikan aja dengan hal ini. Wa qawluhu la tarkabunna sunana man kana qablakum, kata Nabi. Ya, la tarkabunna, sungguh kalian ya, apa namanya? Akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sunana. Ya. Oh ya, sunana bidomil muwahadah, dengan didomahkan huruf sin yang tanpa titik, ya. Sunana wadomis sin, didomahkan sin, ay turukohum, kalian mengikuti jalan-jalan mereka, wa manahijahum, manhaj-manhaj mereka, cara beragama mereka. Waqad yajuzu fathu sin, boleh sanana alal ifrat ay tariqihim, yaitu kalau mufrat itu jalan mereka. Wa hadha khabarun sahihun, ini adalah khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ini kabar yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal waqi' min katsirin min hadhihi al-ummah yashhadulah. Dan realitanya banyak dari umat yang menyaksikan, mendukung realita ini. Wa fihi, dalam hadis ini juga terdapat ya faedah alamun min alamin nubuwah. Ya, tanda di antara tanda-tanda kenabian min haitsu innahu waqa'a makama akhbara. Bahwa memang terjadi apa yang beliau kabarkan. Nabi kabarkan apa? La tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian benar-benar mengikuti orang jalannya orang-orang sebelum kalian. Dalam riwayat yang lain sampai Nabi sebutkan sibrun bi sibrin wa dhira'an bi wadhira'in. Masuklah ya, sejengkal demi sejengkal hatta lau dakhaltumu hajrin ya. Apa namanya? Sampai kalau mereka masuk ke lubang dab la dakhaltumu, kalian ikut masuk juga. Kata sahabat, ya, al-Yahud wa Nasara, apakah mereka itu Yahudi Nasrani? Kata Nabi siapa? Faman, siapa lagi? Dan kita betul-betul ngikutin orang Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani yang kata Nabi, la'ana Allah al-Yahud wa Nasara itakhudu kubura anbiya'ihim masajid. Ana ala ini anhaku mandalik. Kita ikut-ikutan. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masajid. Masajid tempat ibadah. Karena tempat ibadahnya orang Nasrani gereja, tempat ibadahnya Yahudi sinagog, tapi Nabi sebutkan masjid. Masjid itu tempat ibadah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid. Artinya apa? Tempat ibadah, salat. Ya. Kan terjadi ya? Akhirnya umat ini menjadikan kuburan Nabi, kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Ya. Wa bil hadis annahyu an tashabbu bi ahli jahiliyyati min wa ahli kitab fi makanu yaf'alunah. Dalam hadis ini juga terdapat larangan dari menyerupai orang-orang jahiliyah dan ahli kitab dari apa yang mereka lakukan. Lakukan tersebut illa madalla adalilu ala annahu min syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada dalil bahwa itu termasuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif, nah, fadhal Syekh Marwan. Khilafan liman idda'a khilafa dhalika. Idda'a fil madiyah. Wa fihi al-ghadabu. Wa fihi al-ghadabu indal ta'limi. Wa anna ma dhamma Allahu fihi al-yahuda wa nasara fa innahu lana linahdarahu. Qala al-musannifu. Wa amma mad'ahu ba'dul muta'akhirina min annahu yajuzu tabarruku bi asari salihina mamnu'un min wujubin minha anna as-sabiqina al-awwalina min as-sahabati wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dhalika ma'a ghairi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la fi hayatihi wa la budda mautahu wa mautihi wa la ba'da mautihi walau kana khairan lisabakuna ilaihi afdalu sahabati Abu Bakrin wa Umar wa Utsmanu wa Aliyun wa qad syahida lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi man syahida lahu bil jannati wa man fa'alahu ahadun min as-sahabati wa tabi'ina ma ahadin min haula'i as-sadati wala fa'alahu at-tabi'una ma'a syahadatihim fi ilmi wad-dini wa hum al-uswatu wa hum al-uswatu fala yajuzu an yuqasa 'ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun min al-ummati wa lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi halil hayati fi halil hayati fi halil hayati khasa'isu kasiratun la yasluhu ay yusharikahu fiha ghayru wa minha anna fil man'i an dhalika saddan lidari'ati syirki asyirki kama la yakfa qala al-musannif rahimahullah. Baik, cukup, itu ada bab baru, bab maja'a bin nadar li ghairillah. Ini bisa ngejar yang al-jadid nih Pak Ahmad. Iya. Qala al-musannif, ini di pembahasan akhir di bab ini berarti. Di bab man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwiha. Ya, wa fihi at-tanbihu ala masailil qabr. Ya, kata Syekh Sulaiman berarti penulis kitab Taisir al-Aziz al-Hamid. Ya, dalam hadis ini, hadis Dhatu Anwat juga terdapat tanbih. Ya. Juga terdapat tanbih peringatan ala masail qabr terkait ya. Permasalahan di kuburan atau masuknya masail qabr, pertanyaan di kuburan, marabbuka ya madinuka wa man nabiyuka amma marabbuka fawadihun, adapun marabbuka ini jelas ya. Nah, ini jelas ya bahwasanya mereka tidak meyakini ya bahwa pohon yang dikeramatkan itu sebagai rob mereka. Namun mereka ya, namun itu karena sangkaan mereka itu adalah perkara yang disukai, dicintai oleh Allah, gitu aja kan. Iya. Fa wadun amma man nabiyuka fa min ikhbarihi bi anba'il ghaib. Nah, kalau terkait man nabiyuka, siapa nabimu? Nah, ini terkait tentang kabar dari nabi, tentang berita-berita ghaib. Kita benarkan enggak? Gitu. Karena diantara makna syahadat Muhammad dan Rasulullah tasdiquhu bima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Nah, adapun pertanyaan wa ma dinuka? Ya, fa min qaulihim ija'alana ilahan ila akhir. Nah, ini siap apa agamamu? Ini terkait ya ucapan Bani Israel ija'alana ilahan atau ija'alana dhata anwat. Dalam agama Islam enggak ada seperti itu. Buatkan untuk kami pohon keramat. Wabihi anna syirka labuda ayaqa api hadil ummah. Ya, dalam hadis ini juga terdapat keterangan bahwasanya kesyirikan pasti terjadi di umat ini. Khilafan limanid da'a khilafat dari. Ini menyelisih bagi orang yang mengklaim ya, hal yang berbeda dengan ini. Mereka mengatakan enggak ada lagi kesyirikan gitu. Wabihi dalam hadis ini juga terdapat faedah al-ghadab, bolehnya marah fit ta'lim ketika sedang mengajar, inda ta'lim wa anna ma dhamma Allah bihi al-yahuda wa nasara fa innahu lana linahdharahu, bahwa hal-hal yang Allah cela Yahudi dan Nasrani ya, maka kalau itu buat kita berarti supaya kita menjauhinya, berhati-hati terhadapnya ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Kemudian qalahul musannif, ini yang dikatakan oleh musannif. Wa amma man da'ahu ba'du mutaakhirin. Adapun yang diklaim oleh sebagian mutaakhirin min annahu yajuz atabaruku bi asari sholihin, bahwa boleh ya ngalap berkah kepada peninggalan, jejak-jejak peninggalan orang-orang saleh. Ya. Famamnu'un maka itu terlarang ngalap berkah kepada panggilan orang-orang soleh minujuhin dari berbagai aspek. Minha diantaranya an-nasabiqin al-awwalin minas sahabati wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dzalika ma'a ghairi nabi la fi hayatihi wa la ba'da mautihi walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Bahwa orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat maupun yang setelahnya, mereka enggak pernah melakukan itu kepada selain nabi. Jadi hanya ngalap berkahnya kepada nabi, air liur nabi, bekas wudhu nabi, darah nabi, rambut nabi, sendal nabi, pakaian nabi, itu baru. Adapun selain nabi enggak ada. Ya. Abu Bakar ngalap berkah ya kepada Umar atau sebaliknya, padahal mereka sebaik-baik umat setelah nabi. La fi hayatihi, tidak di masa nabi, wala ba'da mautihi, tidak pula setelah wafatnya nabi. Walau kana khairan lasabaquna ini, seandainya itu baik ngalap berkah kepada selain nabi itu boleh, tentu para sahabat udah duluan. Melakukannya. Ya. Wa abdalus sahabah, sahabat yang paling abdal Abu Bakar, Umar, Utsman, Aliun, qad syahidalahum annabi sallallahu alaihi wasallam bil fi man syahidalahu bil jannah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan untuk mereka bahwasanya mereka masuk surga, maupun 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Wa ma fa'alahu ahadun min ashabah wa tabi'in min ahadin min haula'is sahadah. Namun enggak ada seorang pun dari kalangan sahabat Abu Hurairah ataupun tabi'in yang ngalap berkah kepada salah seorang dari 4 orang ini. Dari 4 tokoh ini. Ya, wala fa'alahu at-tabi'un ma'a sadatihim bil ilmi wad-din wa hum al-uswah. Wa hum al-uswah. Ya. Para tabi'un, para tabi'in juga enggak melakukan. Ya. Tokoh-tokoh tabi'in jelas, fuqaha usaba'ah, ada fuqaha 7 fuqaha. Tabi'in-tabi'in yang lain enggak ada tuh yang ngalap berkah kepada tabi'in yang 7 ini. Mereka lah uswah. Fala yajuzu ayyuqasa 'ala Rasulullah SAW ahadun minal ummah. Ya. Maka tidak boleh ya dianalogikan seorang pun dari umat ini, dia dianalogikan kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW darahnya diambil berkahnya, rambutnya diambil berkahnya, berarti ulama ini boleh? Enggak. Wali Nabi SAW fi halil hayati khasa'isu katsiratun la yasluhu ayyusyarikahu fiha ghairuh. Ya. Ya, juga karena Nabi SAW dalam kehidupan beliau, beliau memiliki apa? Khasa'isu katsiratun, berbagai kekhususan yang sangat banyak. Yang layak seluhu ayu syarikahu fiha ghairuhu, yang seorang lain enggak layak untuk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kekhususan-kekhususan tersebut. Ya. Minha diantaranya anna fil man'i an dzalika saddan li dzari'ati syirki. Bolarangan hal tersebut nyalap berkah kepada selain Nabi ya, itu adalah saddan li dzari'ah. Adalah upaya menutup jalan, menutup celah menuju kesyirikan, kamalayak pak. Sebagaimana enggak diragukan lagi, enggak samar lagi terkait hal ini. Allah alam. Bab yang baru, bab maja'a fidzabhi li ghairillah. Cukup ya. Jam 8. Kemudian ada tambahannya lagi cukup ya. Ada tambahan lain. Satu lembar. Mau baca Pak Yusuf? Boleh ya? Mana tadi mic-nya si Marwan? Mic-nya? Oh, mau dibawa pulang sama dia. Nah, ini kita dulu baca. Babu maja'a fisdabhi li ghairillah. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Nah, Fadl Faizir langsung baca syarahnya. Bismillah. Qala rahimahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahu ta'ala, babu ma ja'a bid-dabhi li ghairillah syarhu ay min al-wa'idi wa annahu syirkun. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala, wa qawlillah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Innanya pendek ya, inna salati tadi, terus lanjut. Kalau syarhu Qala Ibnu Katsir ya'muru ta'ala ayyukhbara al-musyrikin ayyukhbira al-musyrikin alladziina ya'buduna ghayrallahi wa yatba'una lighayri ismihi bi annahu akhlasu lillahi salatahu wa dhabihatahu bi anna al-musyrikina ya'buduna al-asnama wa yatba'una laha fa amarahu Allahu ta'ala bi mukhalafatihim wal inhirafi amma hum fihi wal iqbali bil qasdi wan niyyati wal azmi 'ala al ikhlasi lillahi ta'ala. Qala Mujahidun an-nusuku ad-dabhu fil hajji wal umrati wa qala as-sawri anis suddi dalil tasdid suddi anis suddi an sa'id ibn jubair wa nusuki dabhi wa kada qala duhaku ad-duhaku wa qala ghayruhu wa mahyaya wa mamati ay wa ma atihi fi hayati wa mata alaihi minal imani wal amali was salihin billahi rabbil alamin amutu fi wa atihi fi hayati wa amutu enggak ada ya jantung berarti wa mittu alaihi minal imani wal amalis salihin billahi rabbil alamin khalisan li wajhihi la syarika lahu wa bidzalika al ikhlasu umirtu ana awwalul muslimina ay min hadhihi al ummati li anna islam kullu nabiyyin li anna islam kulli nabiyyin mutaqaddimun naam Islam ummatihi qala qatadatu wa ana awwalul muslimina ay min hadhil ummati. Nah, barakallahu fiik. Bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Ya. Bab ai minal wa'id, ancaman tentang menyembelih untuk selain Allah, wa annahu syirkun, bahwasanya itu adalah syirik. Ya, wa annahu syirkun billah. Qala musannif wa qaulillahi ta'ala, kemudian ayat yang dibawakan oleh musannif untuk berdalil, qul inna salati, katakanlah sungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk itu sembelihanku, wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Wabidzalika umirtu ana awwal muslimin. Syarah kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, beliau membawakan perkataan Ibnu Katsir, ya'muruhu ta'ala ayukhbirul musyrikin. Allah memerintahkan kepada beliau, kepada Nabi, agar beliau mengabarkan pada kaum musyrikin, alladzina ya'buduna ghairallah, yang musyrikin ini menyembah selain Allah, wa yatba'una li ghairi ismihi, dan mereka musyrikin ini ya, menyembelih dengan nama selain Allah, atas nama selain Allah, bukan bismillah ya, tetapi untuk jin, untuk dukun ya. Baik. Bi annahu akhlasa lillahi salatahu, bahwa beliau, Allah kabarkan, Allah perintahkan pada Nabi, bahwa Nabi diperintahkan untuk mengabarkan kepada umat, pada musyrikin, bahwa beliau adalah orang yang memurnikan, mengikhlaskan salat beliau, sembelihan beliau hanya pada Allah. Lianal musyrikin ya'budunal asnam. Karena musyrikin beribadah kepada ya, berhala-berhala. Ya. Baik. Wa yatba'una laha, menyembelih untuk berhala. Fa amarahum ta'ala bi mukhalafatihi. Ya, maka Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyelisih mereka. Wal inhirafi annahum malih, berpaling dari keyakinan mereka tadi. Wal iqbali bil qasdi wan niyyati wal azmi 'ala al ikhlasi lillahi ta'ala. dan menghadapkan diri dengan niat, dengan tujuan dan niat dan azam tekad untuk memurnikan ya kepada Allah semata, untuk mengikhlaskan itu semua kepada Allah semata. Qala Sauri an-Suddi, kata Imam Sauri dari qala Mujahid an-nusuk adzabhu fil hajj wal umrah, kata As-Suddi, kata Mujahid, nusuk adalah menyembelih dalam haji dan umrah. Kata Imam As-Sauri dari Suddi dari Said bin Jubair, wa nusuki, katakanlah sunnah salatku dan nusuk wa idzabhi sembelihanku. Ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak. Ya. Tabarakallah fik. Ya. Kemudian qala ghairu, ulama yang lainnya mengatakan wa mahyaya wa mati, hidup dan matiku, wa ma atihi fi hayati. Ya. Apa namanya? Dan apa yang aku datangkan, aku lakukan dalam kehidupanku. Wa mitu alaihi minal iman, dan aku mati di atasnya, di atas berupa keimanan dan amal saleh. Lillahi rabbil alamin, itu hanya untuk Allah rabbil alamin, khalisan li wajhihi. Hanya memurnikan untuk mengharapkan wajah Allah, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Wa bidzalika, oleh karena itu al-ikhlas, yang tiada sekutu bagi itu ikhlas, dimurnikan pada Allah. Ya, umirtu an akuna an umirtu wa ana awwal muslim. Demikian aku diperintahkan untuk memurnikan ini semua pada Allah, dan aku adalah awal yang muslim min hadil ummah, dari kalangan umat ini. Li'anna islama kulli nabiyyin mutaqaddimun. Ya. Karena keislaman setiap nabi terdahulu, itu dahulu. Ya. Islama ummati, itu apa? Keislaman nabi itu mendahului keislaman umatnya. Ya. Islamnya Bani Nabi Musa mendahului keislaman Bani Israel. Qala Qatadatu wa ana awwal muslimin ay min hadhil ummah. Akulah yang pertama kali yang berserah diri dari kalangan umat ini. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, kama huwa huwa kama qal. Ya, itu sebagaimana beliau katakan, fa inna jami'al anbiya'i qablahu kanat da'watuhum ilal Islam. Karena seluruh para nabi sebelum Rasulullah SAW, dakwah mereka itu semua di atas Islam. Wa huwa ibadatullah wahdahi, wa huwa ibadatullah wahdahu la syarikalah. Itu beribadah pada Allah semata, tiada sekutu baginya. Kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai nabi, melainkan ya kami wahyukan kepada nabi tersebut bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, maka beribadahlah padaku. Ya, wa dzakara ayati, wa dzakara ayatin fi hadzal ma'na. Dan kemudian beliau pun membawakan Ibnu Katsir ayat, berbagai ayat yang semakna dengan ini. Wa wajhu mutabaqatil ayati li tarjamah. Apa sih ya aspek kesesuaian ayat ini dengan tarjamah, dengan bab ini? Anna Allah Ta'ala ta'abbada ibadah. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya apa namanya? Ta'abbada ibadahu bi ayyataqarrabu ilaihi binusuk. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya supaya beribadah dengan bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan nusuk, yaitu menyembelih. Ya, menyembelih. Kama ta'abbadahum bis salati, sebagaimana Allah memerintahkan hamba-Nya untuk salat. Ya. Dan Allah gandengkan menyembelih dengan salat. Berarti dua-duanya adalah ibadah. Ya, salat hanya untuk Allah, nyembelih untuk Allah. Ya. Baik. Wa ghairiha min anwa'il ibadah, dan yang lainnya dari berbagai ibadah, fa innallaha ta'ala amarahum ayukhlisu jami'an anwa'il ibadati lahu duna kulli ma siwa. Allah memerintahkan mereka agar mereka memurnikan seluruh jenis-jenis ibadah hanya pada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya. Fa idza taqarraba ila ghairillahi bidzabhi, apabila seorang mendekatkan diri kepada selain Allah, misalkan dengan bentuk menyembelih, ngasih sesaji, Ya, walaupun dalam bentuk seekor lalat. Nanti akan datang tuh hadisnya ya. Ya kalau jannah rajulun fi dzubabin, dakhala nar rajulun fi dzubabin. Ya, Ibnu Marwan walaupun dalam bentuk jeruk perut. Ya, yang dilempar ke Danau Toba. Oke, rizalik dan yang lainnya min anwa'il ibadah. Faqad ja'alahu lillahi syarikan fil ibadat fi ibadati. Berarti orang tadi telah menjadikan untuk Allah sekutu dalam peribadatan padanya, wa huwa zahirun fi qaulih la syarikalah. Ini yang nampak dalam firman Allah, tiada sekutu baginya. Nafa ayakuna lillahi ta'ala syarikun fi hadzal ibadat. Yang Allah menafikan adanya sekutu bagi Allah dalam ibadah ini, wa huwa bihamdillahi ta'ala wadihun. Ini sangat jelas. Tapi cukup ya. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila tasawwuf.